Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah pada kami jalan yang lurus. Ayat ini sering kita baca dalam surat Al-Fatihah. Minimal 17 kali dalam sehari. Karena total rakaat dalam sehari yang kita laksanakan dalam sholat 5 waktu itu adalah 17. Apa hikmahnya? Sampai kita terus meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus." Ihdinas siratal mustaqim. Para ulama mengatakan, permintaan kita berulang kali untuk mendapatkan jalan yang lurus, karena permintaan hidayah itu ada dua macam. Yaitu kita minta hidayah yang sifatnya global, dan kita minta hidayah yang sifatnya terperinci. Yang global artinya kita mohon pada Allah dituntun bisa melewati jalan siratal mustaqim, jalan menuju jannah, jalan menuju surga. Sedangkan ada permintaan lagi secara terperinci, karena untuk iman kita harus tahu terperinci pula. Untuk amalan juga kita bukan hanya tahu secara global perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat. Namun kita juga mesti tahu rinciannya. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Shaleh Al-Munajjid. Ya, ketika beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengulangan sampai 17 kali dalam sehari seperti tadi. Dan perlu para pemirsa ketahui bahwasanya hidayah itu ada dua macam. Ada hidayah taufik lil amal, dan ada hidayah al irsad wal bayan, yaitu ada hidayah taufik supaya kita diberi petunjuk untuk bisa beramal, dan ada yang namanya hidayah berupa penjelasan. Kalau yang dimaksud dengan hidayah taufik artinya kita meminta pada Allah supaya bukan hanya kita dapat penjelasan saja, namun kita meminta pada Allah supaya dari penjelasan tadi bisa kita amalkan. Dan untuk hidayah pertama ini, para ulama katakan bahwasanya ini adalah wewenang Allah, Allah yang beri. Maka ketika Nabi SAW ingin mendakwai pamannya Abu Thalib untuk mengajaknya masuk Islam, ya, ia katakan pada pamannya ketika itu, "Ya ammi, qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, katakanlah la ilallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Katakanlah la ilallah, di mana kalimat ini dapat aku gunakan sebagai hujjah. Dapat aku gunakan sebagai hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innaka la tahdi man ahbabt." Wahai Nabi, engkau tidak bisa memberikan petunjuk, yaitu yang dimaksudkan adalah hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai. Engkau cuma bisa mendakwahi, yaitu hidayah yang kedua, yaitu hidayah irsad wal bayan. Di mana hidayah irsad wal bayan kita cuma memberikan penjelasan, memberikan ilmu, mendakwahi, mengajak orang. Namun untuk hidayah taufik yang pertama tadi itu hanya wewenang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pelajaran dari hidayah ini perlu kita pahami. Tugas kita sebagai seorang dai, tugas kita sebagai seorang pendakwah cuma bisa mengajak, memberitahu, mengajarkan. Adapun bagaimanakah mereka bisa beramal, adapun bagaimana dia bisa sholat, adapun bagaimana dia bisa puasa, adapun bagaimana dia bisa meninggalkan kesyirikan, adapun bagaimana dia bisa meninggalkan tradisi-tradisi yang jauh dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu semuanya wewenang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak masuk dalam area tersebut. Area kita adalah cuma memberikan hidayah, irsyad, wal bayan, pembimbingan dan penjelasan. Jadi cuma bisa jelaskan kepada jamaah, ayo kita sholat, ayo kita ke masjid. Cuma seperti itu. Adapun biar mereka bisa sholat, itu wewenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita banyak-banyak berdoa supaya orang lain mendapatkan hidayah taufik ini. Kita melihat suami kita barangkali, para istri melihat suaminya tidak mengerjakan sholat, maka dia selain ngajak, dia juga mohon pada Allah supaya suaminya itu sholat. Dia lihat anak-anaknya bandelnya bukan main. Maka ketika itu juga dia mengajaknya pula. Ya, namun Tergantung dia bisa melaksanakannya, tergantung hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah dari ayat tadi, kita senantiasa meminta hidayah yang global maupun hidayah yang terperinci. Namun ingat, kalau kita mengajak orang lain, tugas kita cuma berikan penjelasan, sedangkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah untuk menempuh jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Allah juga memberikan kita hidayah bagi tengah-tengah keluarga kita, juga kepada orang-orang yang dekat dengan kita, tangga kita, dan orang-orang yang kita dakwahi. Demikian, moga manfaat.